Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ritwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari perjalanan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan bahas poin tentang pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata Al Imam Nawawi rahimahullah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ruziqtu hubbaha," aku dianugerahi rasa cinta kepada Khadijah, "fihi isyaratun ila anna hubbaha fadilatun husilat." Ini dalil bahwasanya cinta kepada Khadijah merupakan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari juga, sebagaimana tadi saya isyaratkan, Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah asna 'alaiha fa ahsana tsana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah menyebutkan tentang Khadijah, maka Rasulullah SAW memuji Khadijah, pujian yang indah kepada istrinya. Faghirtu yauman, Aisyah ya sabar, namun suatu saat dia cemburu. Ya, namanya lama-lama sering dengar juga Khadijah, maka Aisyah cemburu. Fakultu, aku berkata, ma aksara ma tazkuruha hamra'a syidiq qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan minha. Kata Aisyah, betapa sering kau sebut-sebut Khadijah wahai Rasulullah. Dia wanita tua. Allah sudah menggantikan dia dengan yang lebih baik daripada dia. Cemburu, wanita cemburu bicara tanpa. Saya katakan wanita kalau sudah cemburu, berbuat dengan apa yang tidak dia sadari. Di luar dari akal sehat. Dan lelaki yang baik adalah tidak marah kepada istrinya yang berbuat kesalahan karena cemburu. Bagaimana dia mau marah kepada istrinya sementara istrinya berbuat kesalahan karena cintanya kepada dia. Dia cemburu, wajar. Aisyah radhiyallahu anha pun cemburu. Akhirnya mengucapkan perkataan yang keliru. Maka Nabi SAW membela Khadijah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik daripada dia. Qad amanat bi idz kafara bi an-nas. Rasulullah kemudian menyebutkan semakin memuji Khadijah di depan Aisyah. Kata Rasulullah SAW, seluruh orang-orang kafir kepadaku sementara Khadijah beriman kepadaku. Orang pertama kali beriman kepada Nabi siapa? Secara mutlak siapa? Khadijah. Sebelum Abu Bakar, sebelum Ali bin Abi Thalib, sebelum semua orang beriman, yang pertama kali beriman adalah Khadijah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amanat bi idh kafara biyan nas. Khadijah beriman kepadaku tatkala semua orang kafir kepadaku. Ini keutamaan yang sangat mulia. Kemudian kata Nabi SAW, wasaddaqatni idh kadzabaniyan nas. Dia membenarkan aku tatkala seluruh orang mendustakan aku. Wawasatni bimaliha idh haramaniyan nas. Dan dia satu-satunya wanita yang membantuku dengan hartanya tatkala semua orang tidak ada yang membantu saya. Kata Nabi SAW. Ada masa di mana tidak ada yang membantu Nabi. Di awal-awal dakwah beliau, sebelum Abu Bakar masuk Islam. Kalau Ali bin Abi Thalib masih kecil, miskin. Sama dengan bapaknya, Abu Thalib. Tidak bisa bantu Nabi SAW. Abu Bakar belum masuk Islam. Masih Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak ada yang bantu Nabi SAW kecuali Khadijah dengan hartanya. Kemudian fadilah keutamaan yang terakhir, kata Nabi SAW, وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ وَلَدَهَا إِذْ هَرَمَنِيَ أَوْلَدًا نِسَى. Dan Allah menganugerahkan kepadaku anak-anak darinya. Sementara istri-istriku yang lain tidak ada yang punya anak. Kecuali Ibrahim lahir dari istri Nabi yang lain. Adapun seluruh anak-anak Nabi adalah dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karena inilah Nabi SAW sangat cinta kepada Khadijah, maka sering menyebut-nyebut Khadijah bahkan radhiyallahu taala anha sudah meninggal dunia. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan Khadijah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anha, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian tatkala itu di rumah Khadijah. Khadijah sedang keluar. Maka Jibril berkata, wahai Rasulullah, hadhi Khadijatu qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Wahai Rasulullah, Khadijah sedang datang menujumu. Dan dia sedang membawa sebuah makanan atau idam atau kuah daging atau sayur atau minuman atau makanan. Dia bawa suatu makanan kepada Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu anha keluar untuk mencari makanan buat suaminya. Fa idza hiya atatka, kalau dia datang kepada engkau wahai Rasulullah, faqra 'alaiha salam min rabbiha. sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Rabbnya Allah Subhanahu wa taala beri salam kepada Khadijah. Ya akhi, kita kalau diberi salam sama ustaz kita senang atau tidak? Diberi salam sama Imam Masjid Nabawi kita senang atau tidak? Diberi salam sama Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais senang atau tidak? Diberi salam sama Nabi senang atau tidak? Yang beri salam Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karena dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab, kata Rasulullah SAW, "Inna Allah amarani an akra alaika al-Quran." Wahai Ubay bin Ka'ab, Allah merintahkan aku untuk bacakan Al-Quran kepada engkau. Ubay kaget. Allah perintah Nabi agar Nabi bacakan Quran kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Allahu sammani laka." Allah sebut nama saya wahai Rasulullah kepada engkau. "Allahu sammani laka." Allah sebutkan nama saya di hadapan wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Iya, Allah sebut nama. "Waqad dzukirtu inda rabbil alamin." Aku disebutkan di sisi penguasa, pencipta alam semesta ini. Qala na'am. Kata Nabi, iya, kau disebutkan. Fadharafat aynah. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Ya akhi, bahagia. Ubay bin Ka'ab langsung menangis. Fadharafat aynah. Langsung menangis. Tatkala tahu, Allah menyebut namanya. Jibril mengatakan, kalau dia datang kepada engkau, faqra alaiha salamin rabbiha. Sampaikan kepada Khadijah, Allah kirim salam kepadanya. Wa minni, dan salam dariku. Dari Allah dan malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dan sampaikan kepada Khadijah, beri kabar kepada beliau tentang istana di surga yang terbuat dari mutiara yang tidak ada suara hiruk pikuk di dalam istana tersebut dan tidak ada keletihan. Jadi Khadijah di antara wanita yang dijamin masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama menyebutkan kenapa istana Khadijah disifati la sakhab fihi wala nasab. Tidak ada kegaduhan, tidak ada hiruk pikuk dalam istananya dan tidak ada keletihan. Kata para ulama, karena Khadijah selama 25 tahun hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah angkat suaranya, tidak pernah berteriak. Tidak pernah berteriak kepada Nabi, tidak pernah berteriak kepada anak-anaknya. Maka Allah balas dengan surga yang tenang. Apakah ada wanita di zaman sekarang tidak pernah angkat suaranya kepada suaminya? Ya, Khadijah radhiyallahu taala anha, 25 tahun hidup bersama Rasulullah SAW tidak pernah angkat suara. Ini wanita seperti apa seperti ini? Wanita yang luar biasa. Syarifah, afifah, tahirah. Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Allah berikan dia surga seperti itu. Wala nasab, dan tidak ada keletihan bagi Khadijah radhiyallahu taala. Kenapa? Dia telah berletih-letih hartanya seluruhnya buat Nabi, letih-letih untuk mengurusi anaknya agar suaminya bisa konsentrasi dakwah. Inilah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tidak ada yang bisa menemani Nabi kecuali istri yang luar biasa. Ini awal dakwah. Butuh perjuangan. Tidak sembarang Allah pilihkan istri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia butuh perjuangan. Butuh wanita yang menenangkan hatinya tatkala Nabi dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan gelisah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.